ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Kisah tentang Imam Ahmad, bagaimana beliau bertahan seorang diri setelah Muhammad bin Nuh meninggal. Waktu itu mereka berdua, hanya mereka berdua yang bertahan mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, suara Allah, tentu menyatu dengan diri Allah. Sesuatu yang menyatu dengan diri Allah mana mungkin disebut makhluk. Beda dengan arsy. Arsy tidak menyatu dengan diri Allah. Allah tidak menempel pada arsy. Allah tidak duduk di atas arsy, tapi Allah bersemayam di atas arsy. Oleh karena itu Allah tidak butuh arsy, karena Allah tidak menempel di arsy. Maka arsy jelas makhluk. Tidak ada perselisihan bainal ulama tentang hal ini. Adapun tangan Allah, wajah Allah, suara Allah, kalam Allah, tentu menyatu dengan diri Allah, maka haram dikatakan makhluk. Sesuatu yang menyatu dengan diri Allah tentu bukan makhluk. Dalam bentuk apa ucapan Allah itu, suara Allah itu, kalam Allah itu? Ya Al-Quran, ya Injil, ya Taurat, ya Zabur. Itu yang diwahyukan. Kemarin firman Allah dibagi berapa? Firman Allah ada berapa? Ada dua. Apa dan apa? Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang sedang kita bahas ini yang diwahyukan, wabil khusus Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu berbicara tentang firman Allah luas sekali. Luas sekali. Nah, di sini dipersempit. Dipersempit menjadi apa? Al-Qur'an. Tentu tidak ada bedanya antara Al-Qur'an dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Suhuf, tidak ada bedanya. Sama-sama firman Allah, sama-sama ucapan Allah, sama-sama berisi kebenaran. Tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Adapun Injil, Taurat, Zabur dan seterusnya tidak dijamin, tidak dirubah-rubah oleh manusia. Adapun Al-Quran satu-satunya yang dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran az-zikr, dan kami sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Kalimat seperti ini tidak ada pada Injil, pada Zabur, pada Taurat, pada Suhuf, tidak ada. Oleh karena itu sampai hari ini kita melihat betapa kebatilan-kebatilan ada masuk di Injil, masuk di Taurat, masuk di Zabur dan seterusnya. Adapun Al-Quran tidak ada satupun, tidak ada satupun kebatilan masuk di dalam Al-Quran secara lafaz, secara ucapan. Yang masuk apa? Secara pemahaman. Nah, tentu ini otak masing-masing, hati masing-masing manusia, kepala masing-masing manusia yang salah memahami inna dina indallahil Islam. Dia salah memahami ayat ini. La ikraha fiddin. Dia salah memahami ayat itu. Lakum dinukum waliyadin. Dia salah memahami ayat itu. Bukan ayatnya yang salah. gitu ya. Jadi secara lafaz, secara ucapan tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun jika ada kesalahan, maka kitanya yang salah, yang memahami ayat itu yang salah, bukan ayat itu yang salah. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat Allah yang menjadi dalil bahwa Al-Quran betul-betul kalamullah, bukan makhluk. Al-ayatul ula, ayat pertama yang dibawakan oleh beliau, At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seseorang dari kalangan kaum musyrikin, musyrik Mekah, datang orang musyrik dari Mekah, istajaraka, minta perlindungan kepada engkau, minta keamanan kepada engkau. Kan Mekah dengan Medina sedang berperang, antara Mekah negerinya Abu Jahal Abu Lahab dengan Madinah negerinya Rasulullah SAW berperang. Ketika berperang, tentu seluruh manusia yang ada di Mekah adalah musuh dari manusia yang ada di Madinah, kan begitu? Yeah. Nah, dalam situasi perang itu seseorang boleh minta keamanan. Gitu. Misalnya negeri Muslim Indonesia sedang berperang dengan Timur Timur, misalnya. Bolehkah seorang warga Timur Timur datang ke Jakarta minta keamanan? Jawabnya boleh. Lewat siapa? Lewat seorang muslim yang ada di Jakarta ini, yang ada di Indonesia ini. Cukupkah? Cukup. Cukup. Ya. Yeah. Semua orang tahu ini fulan ini warga Timur Timur. Gitu. Tetapi dia bersama saya. Saya umumkan kepada orang-orang di sekitar saya bahwa dia berada di bawah jaminan saya. Dan saya ini bukan siapa-siapa, warga Jakarta, warga Indonesia. Tidak harus wali kota, tidak harus gubernur, tidak harus menteri. Bolehkah si fulan warga Timur-Timur yang kafir itu dibunuh, diserang? Al-jawab, tidak boleh. Perlindungan seorang muslim sama dengan perlindungan seluruh kaum muslimin. Jadi ketika saya mengatakan kepada si fulan warga Timur Timur, engkau aman, aku yang jamin, maka dia tenang. Luar biasa hukum Islam. Ya, memberikan hak kepada kaum muslimi, seorang muslim yang paling rendah sekalipun, diberi hak untuk melindungi musuh. Gitu ya. Kecuali ketika perang sedang berkecamuk. Ketika perang sedang berkecamuk, maka boleh. Dengan dalil Abdurrahman bin Auf, Bilal, Umayyah. Kalau tidak salah pernah kita bahas di majelis ini ya. Adapun ketika perang tidak sedang berkecamuk, boleh. Tidak boleh diserang oleh siapapun ketika si fulan yang kafir itu dilindungi oleh seorang muslim di negeri itu. Yeah. Di sini khitabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, seandainya datang seorang musyrik dari Mekah kepada engkau minta perlindungan, minta sebagai jiwar, joran, tetangga engkau, berdekatan dengan engkau, minta perlindungan, maka apa? Fa'ajirhu, lindungi dia, jamin keamanannya. Dengan syarat masuk Islam? Tidak. Tidak. Tidak ada syarat harus masuk Islam dulu, enggak. Langsung lindungi. Kalau ada orang kafir dari Mekah minta perlindungan kepada engkau, dia meninggalkan negeri Mekah, ingin hidup di Madinah berdampingan dengan engkau, maka lindungi dia. Sampai? Sampai apa? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, sampai dia mendengar ayat-ayat Allah, sampai dia mendengar Al-Quran. Berarti apa? Dakwah. Didakwai, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Berapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara membaca ayat-ayat Al-Quran. Belum lama kita bahas tentang nakhoda kapal Inggris, kemudian dokter kafir di Prancis yang menangani Raja Fahd waktu itu ya, Raja Faisal, ya, yeah. Itu masuk Islam setelah apa? Setelah mendengar kalam Allah. Jadi beri kesempatan mereka mendengar kalam Allah agar mereka masuk Islam. Artinya atau lafadznya? Mungkinkah seseorang tergerak masuk Islam hanya gara-gara mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh seorang qori misalnya? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Karena lafadz Al-Quran mengandung, lafadz Al-Quran mengandung mukjizat. Mukjizat. Jin, setan bisa sakit ketika dia berbuat maksiat, ketika dia mengganggu manusia, mereka bisa sakit jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran mukjizat. Bisakah seorang kafir hanya karena mendengar lantunan ayat Al-Quran lalu masuk Islam? Mungkin. Mungkin, bisa. Lebih mungkin lagi kalau si kafir ini mendengar. Mendengar apanya? Mendengar isinya. Tahu maknanya. Tahu apa arti pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran itu. Lebih mungkin lagi tadi. Seorang nakhoda dan seorang dokter. Ini dua contoh di antara sekian ribu contoh. Baca Al-Quran terkagum-kagum. Baca ayat Al-Quran terkagum-kagum. Biasanya mereka yang punya ilmu khusus. Ada dokter spesialis saraf membaca ayat tentang kulit penduduk neraka. Kulitnya itu dibikin tebal. Kulitnya itu dibikin tebal, setebal-tebalnya. Ya, barangkali menurut kita, lo kalau tebal malah gak berasa. Keliru. Justru ahli saraf ini mengatakan dengan tebal itu saraf-saraf untuk merasakan siksaan itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Nah, setelah kulit itu terkelupas, hangus, terbakar, maka diganti kulit yang baru. Padahal menurut kita yang awam tentang saraf, barangkali ngapain diganti, udah terus saja sampai kelihatan dagingnya, sampai kelihatan tulangnya. Justru tidak. Karena saraf terbanyak itu ada di kulit. Nah, ada masuk Islam karena ini. Dan masih banyak yang lain. Nah, maka sayang sekali kalau ada orang-orang kafir itu dibunuh-bunuhin. Padahal belum dengar ayat ini, belum dengar ayat ini, sudah terlanjur dibunuh-bunuhin. Jangan. Perdengarkan dulu, lihat. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai si kafir ini mendengar kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah. besar kemungkinan mereka akan masuk Islam. Gitu. Nah, berarti Al-Quran adalah ucapan Allah. Ada suaranya didengar. Nah, tentu suara yang sampai kepada mereka adalah suara yang keluar dari lisan Nabi. Suara yang keluar dari lisan Abu Bakar, lisan Umar, lisan Abu Hurairah, lisan Aisyah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat-ayat Al-Qur'an itu dari lisan Jibril, bukan dari lisan Allah, bukan dari diri Allah, tapi dari Jibril. Siapakah yang mendengarkan langsung dari Allah? Jibril. Bahwa Nabi, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Adam pernah mendengar ucapan Allah secara langsung, betul. Tapi bukan berarti setiap ayat yang turun kepada beliau, beliau dengar langsung itu suara Allah, tidak. Yang didengar oleh Nabi adalah suaranya Jibril, bukan suaranya Allah. Suaranya Allah didengar oleh Jibril. Ada sedikit kemuskilan dari segi bahasa tentang wa in ahadum minal musyrikin, karena biasanya in itu ketemu dengan fi'il. Biasanya in ketemu dengan fi'il. Ini kenapa langsung isim? Wa in ahadun. Wa in ja'aka fasikum binaba'in. Wa in ja'a kan fi'il. Lazimnya seperti itu. Nah, ini agak aneh. Kenapa habis in kemudian isim? Yaitu ahadun. Di sini ada tiga jawaban. Di sini ada tiga jawaban yang menunjukkan bahwa beliau luar biasa dalam ilmu nahwu. Jadi beliau tidak biarkan ayat per ayat, hadis per hadis ada kemuskilan dalam segi nahwu, lugah. Beliau bahas, ya. Yang intinya adalah ketika Al-Quran berbicara, ketika Al-Quran memberikan contoh, maka itulah bahasa Arab. Gitu. Intinya begitu. Jadi, jangan kalimat dalam Al-Quran itu dikritik oleh kaidah bahasa Arab, salah. Justru kaidah bahasa Arab harus dikritik oleh ayat Al-Quran. Maka seandainya ada kaidah, seandainya ada kesimpulan hukum, ternyata seandainya ada ilmu nahwu, ternyata bertentangan dengan sebuah ayat, maka ilmu nahwu itu yang harus ditinjau. Paham ya? Ketika ilmu nahwu mengatakan setelah tilka pasti mu'anas, tilka ustadzatun, tilka madrasatun, tidak boleh tilka masjidun. Nah, ini kan rumus. Ya, ternyata Al-Quran mengatakan wa tilkar rusul. Wa tilkar rusul. Kan jelas tidak pakai ta' marbutoh kan? Nah, maka kaidah itu harus dikalahkan. Ya. Yeah. Atau muncul kaidah baru bahwa jamak taksir, rusul kan jamak taksir. Jamak taksir, maka dianggap mu'anas. Dianggap mu'anas. Maka wa tilkar rusul, bukan zalikar rusul. Karena kan jamak. Rasul-rasul yang banyak. Tanpa wawu, rasulun, seorang rasul. Ini rasul-rasul yang banyak. Nah, ini dia. Jadi wajib kita fahami dan yakini ketika ada kaidah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu fikih, dalam ilmu apapun, kok ternyata bertentangan dengan ayat, maka kaidah itu harus dibatalkan. Kesimpulan itu harus dibatalkan. Hukum itu harus dibatalkan. Kemudian hatta yasma'a lil ghayah, sampai dia mendengar, ini adalah tujuannya. Jadi tujuan utama pergaulan kaum muslimin dengan kaum kafirin adalah mereka masuk Islam. Itu tujuan utama. Bukan membunuh mereka, bukan memperbudak wanita-wanita dan anak mereka, bukan mengambil harta mereka, ghanimah, bukan. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah mereka masuk Islam. Diperintahkan membaca syahadat. Jika tujuan utama ini tidak tercapai, enggak apa-apa. Tujuan tidak harus tercapai. Tujuan dunia ya. Tujuan dunia tidak harus tercapai. Apakah para nabi, para rasul yang menginginkan umatnya beriman tercapai? Tidak. Bagaimana tercapai? 950 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang, gimana bisa dikatakan tercapai? 950 tahun berdakwah siang malam, dengan terus terang, dengan sembunyi, dengan bisik-bisik, berbagai macam cara telah ditempuh oleh beliau selama 950 tahun. Dapat berapa? 80 orang. Apa tercapai? Ya, udah begitu, sisanya habis. Sisanya habis, tenggelam semua. Gimana perasaan beliau melihat umat yang beliau harapkan masuk Islam, selamat dari neraka, habis tenggelam. Dan jelas neraka semua. Cuman sisa 80 orang, kayak apa hancurnya? Tujuan beliau tercapai apa tidak? Tidak. Karena tujuan dunia, semulia apapun, sebaik apapun, tidak harus tercapai. Yang harus tercapai adalah tujuan, tujuan akhirat. Kalau sampai tujuan akhirat tidak tercapai, tidak ada musibah yang lebih besar dari itu. Tujuan kita kan masuk surga, masuk neraka. Enggak ada yang bisa diucapkan lagi. Selesai. Na'udzubillah min dzalik wal iyadu billah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang bisa diharapkan? Adapun berdakwah, orang mengikuti kita, tegaknya daulah Islamiyah, membangun masjid, membangun pesantren, mengajarkan kebaikan kepada, gagal semua. Allah enggak kasih jalan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Mau bikin pesantren dihalang-halangi enggak jadi, enggak apa-apa. Mau bikin masjid dihalang-halangi akhirnya enggak jadi, enggak apa-apa. Mau berdakwah dihalang-halangi enggak bisa dakwah, enggak apa-apa. Tujuan dunia itu kan tercapai alhamdulillah, tidak tercapai enggak apa-apa. Itu jelas kebaikan. Enggak boleh kita mengatakan harus jadi, harus jadi, harus berdiri, harus berhasil, enggak bisa. Lihat Nabi Yahya. Lihat Nabi Zakaria. Bukannya berhasil malah mati. Diapakan? Dibunuh. Yang membunuh siapa? Umatnya. Pertanyaan sederhana, kenapa Allah enggak tolong ya? Kenapa Allah enggak tolong? Ini dia. Maka jangan kita merasa lebih besar dari Nabi Yahya. Nabi Zakaria ini kan bangun masjid, ini masjid salaf, dihalangi oleh preman. Masa Allah berpihak ke preman? Masa Allah enggak berpihak ke kita? Lihat Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Allah enggak berpihak kepada Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Malah Allah berpihak kepada Bani Israel yang biadab, yang membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Apa antum mau katakan Bani Israel membunuh Nabi Yahya Zakaria tanpa pengetahuan Allah, tanpa izin Allah? Sebetulnya Allah mau halang-halangi, tapi saking kuatnya mereka, kufur ini. Tentu mereka berhasil membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Allah yang mengizinkan, Allah yang membiarkan, memang begitu catatan takdirnya. Mungkinkah kita lebih mulia dari beliau? Tidak mungkin. Maka seandainya kita dihalang-halangi oleh preman, oleh Nasoro, oleh PKI, dan kita kalah, enggak masalah. Enggak masalah. Tujuan dunia tidak harus berhasil. Yang harus berhasil adalah tujuan akhirat. Maka apa yang diinginkan oleh kaum muslimin, tegaknya daulah Islamiyah, berkibarnya daulah Islamiyah, bisa berhasil, bisa tidak. Tersebarnya dakwah salaf di negeri kita ini berhasil, alhamdulillah. Tidak, itu karena Allah. Yang penting ada kesempatan berdakwah, berdakwah. Tidak ada, sudah. Jangan memaksakan diri. Jangan menghalalkan yang haram. Jangan menghalalkan segala cara. Agar apa? Agar kita tidak merasa lebih besar dari para nabi, para rasul. Semulia Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mati di tangan manusia-manusia bejat. Dan itu kehendak Allah. Li'anna sima'a kalamillah mu'assarun wala budda kama qala ta'ala inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Orang yang mendengar firman Allah pasti ada pengaruh, ada sesuatu di hatinya, dan ini janji Allah. Maka sekali lagi, jangan dibunuh-bunuhi orang kafir itu, jangan dibantai, jangan dibasmi. Suruh dengar firman Allah. Mana dalil? Surat Qaf. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dzikra, peringatan, pelajaran, nasihat bagi orang yang punya hati. Tentu tidak ada manusia yang tidak punya hati. Maksudnya hati yang tidak mati, hati yang tidak keras, hati yang hidup. Istilah Al-Qur'annya qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak sakit. Yang bikin hati itu sakit apa? Syirik. Yang bikin hati itu tidak salim, yang bikin hati itu berpenyakit, yang terbesar adalah syirik. Itu yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar lagi. Yang terbesar syirik. Yang nomor dua, yang juga bisa membuat hati itu berpenyakit, yang nomor dua, bid'ah. Bid'ah. Dengan melakukan berbagai macam bid'ah, dengan meyakini keyakinan-keyakinan bid'ah, maka hati itu semakin berpenyakit, berpenyakit, berpenyakit. Setelah bid'ah, dosa-dosa besar. Ya mabuk, ya judi, ya khamr, ya mencuri, ya membunuh, ya berzina. Ini urutan ketiga yang bisa membuat hati itu berpenyakit, mengandung penyakit. Au al-qasam'a, atau dia mendengarkan itu. Jadi yang dibahas di sini pendengaran. Jadi betul-betul telinga. Betul-betul telinga. Dan itu yang pertama kali ada dalam hal wahyu. Mana ada para nabi, para rasul menerima wahyu langsung dicatat? Tidak. Atau berupa catatan. Nih, baca sendiri. Nih, ayat dari Allah. Enggak ada. Semua adalah suara. Suara. Maka yang pertama kali dipakai oleh nabi, oleh para nabi, oleh para rasul dalam hal menerima wahyu adalah telinga. Telinga, bukan pena. Pena setelah itu. Dan ini takdir Allah, qadar Allah, kehendak Allah. Allah berkehendak rata-rata para sahabat Nabi bisa menulis apa tidak bisa menulis. tidak bisa menulis. Bisa dihitung yang bisa menulis itu. Ali, Zaid, Abdullah bin Amr bin As, selebihnya enggak bisa menulis. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diandalkan adalah pendengaran telinga, bukan mata. Kalau tulisan kan mata. Ya. Tulisan tentu tidak bisa dibaca tanpa mata. Wa kam min insanin sami'a kalamullah. Berapa banyak orang yang mendengar kalamullah, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, fa amana, lalu dia beriman. Ya. Lakin bi syartin ay yakuna yafhamuhu tamaman. Akan tetapi dengan syarat dia faham maknanya. Ini syarat ya. Adapun apa tergerak pertama kali, mungkin juga seperti tadi, enggak tahu artinya, enggak tahu maknanya, apalagi tafsirnya, tetapi dia tertarik dengan alunan itu. Ya ini jalan aja ya. Nah, setelah itu tentu dia pelajari isinya. Ya. Awalnya tertarik dengan lantunannya atau suara adzan, nikmat, merdu, dia tertarik. Apa isinya? Ya jelas kalimat tauhid. Syiar terbesar. Antum tahu? Syiar Islam terbesar di muka bumi ini apa? Adzan. Adakah yang lebih besar dari adzan? Tidak ada. Maka keraskan sekeras-kerasnya. Sampaikan sejauh-jauhnya kalimat adzan. Ya. Nah, maka sunnah adzan itu dengan pengeras. Sebagaimana di zaman Nabi beliau perintahkan, beliau pilih Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdura, sahabat-sahabat yang suaranya keras, yang suaranya nyaring kuat. Masih ditambah Bilal disuruh naik ke tempat yang agak tinggi di luar masjid. Itu dalam rangka apa? Mengeraskan syiar Islam terbesar. Kalau seandainya di zaman Nabi sudah ada pengeras suara, tentu, tentu beliau akan pakai. Ya, tidak usah capek-capek menyuruh Bilal untuk berdiri di tempat ketinggian. Ya. Nah, akan menjadi jelas, akan menjadi sempurna ketika dia memahami apa yang telah dia dengar itu. Seperti contoh-contoh tadi. Dan sekali lagi, semakin berilmu semakin yakin, semakin berilmu semakin yakin, semakin berilmu semakin yakin. Tidak seperti agama lain. Tidak seperti agama lain. Semakin didalami, semakin berilmu, semakin meragukan. Maka yang fanatik dengan agama Buddha, yang fanatik dengan agama Hindu, Kristen, yang jahil. Adapun mereka yang semakin mendalami, semakin ragu. Kok begini? Kok begini? Ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Halaman sebelah sini bertentangan dengan halaman sebelah sini. Dan itu tidak ada di Al-Quran. Tidak ada. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya ayat-ayat Al-Qur'an ini bukan dari Allah, maka pasti di dalamnya terdapat banyak perselisihan. Ayat ini bertentangan dengan ayat ini, surat ini bertentangan dengan surat ini, dan tidak ada ternyata. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an betul-betul dari Allah. Kemudian beliau bahas kalam Allah. Kalamnya Allah, ucapan Allah, ini idhafah. Adhafal kalama ila nafsihi. Allah idhafahkan, Allah sandarkan kalam itu kepada dirinya sendiri. Kalam Allah, kalamku. Fadalla hadha ala anna al-Quran kalam Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul ucapan Allah, firman Allah, suara Allah. yang pernah didengar oleh Jibril, lalu Jibril sampaikan ucapan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Wa aqidatu ahli sunnati wal jama'ati fil Qur'an, dan akidah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah Al-Quran, mereka mengatakan innal qur'ana kalamullah, sesungguhnya Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah. Munazzalun, diturunkan, namanya diturunkan dari bawah ke atas, apa dari atas ke bawah? Jelas namanya diturunkan tentu dari atas ke bawah. Ini semakin menunjukkan bahwa Allah berada di atas, tidak di kiri kanan kita, tidak bersama kita di bumi. Allah berada di tempat tertinggi. Ghairu makhlukin, bukan makhluk, bukan makhluk. Jangan samakan dengan arsy, dengan langit, dengan bumi, dengan pena, dengan lauh mahfud. Semuanya makhluk. Karena apa? Karena terpisah dari diri Allah. Adapun Al-Quran, suara Allah, ucapan Allah, tentu tidak terpisah dari diri Allah. Minhu bada'a, darinya Al-Quran itu muncul. Nyanya siapa? Nyanya siapa? Allah. Al-Quran pertama kali muncul dari diri Allah, bukan dari Jibril. Al-Quran pertama kali terdengar suara Al-Quran itu dari diri Allah. Jangan katakan dari mulut Allah, karena tidak ada lafaz mulut Allah, tidak ada. Bibir Allah, lisan Allah, tidak ada. Ya, kalau tangan Allah jelas ada, wajah Allah jelas ada. Kita jangan menambah, jangan mengurang. Apa yang Allah katakan tentang dirinya, katakan. Apa yang Allah tidak katakan, jangan katakan. Dari Allah mulai muncul Al-Quran. Wa ilaihi ya'ud, dan nanti akan apa? Akan kembali lagi kepada Allah. Kalau iman, kata Nabi, seperti ular keluar dari lubangnya, nanti balik lagi. Lubangnya apa? Madinah, Mekah, Madinah, muncul dari situ, ya. Ah, nanti akan kembali lagi. Artinya apa? Artinya ketika seluruh negeri nanti akan kembali menjadi kafir semua, masih tersisa Mekah dan Madinah. Maka Mekah, Madinah adalah negeri terakhir yang di situ masih ada orang-orang Islam. Habis itu mati semua, habis itu tidak ada. Tidak ada orang Muslim, kafir semua. Jadi kata Nabi, seolah seperti ular keluar dari lubangnya, balik lagi Mekah, Madinah. Adapun Al-Quran, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, pertama sekali muncul dari sisi Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah. Nanti enggak ada lagi di muka bumi ini. Dari apa? Minas sutur wa minas sudur. Dari buku, dari halaman-halaman buku seperti ini, dan dari dada-dada manusia, dari hafalan dan dari tulisan. Akan tiba satu masa, entah tahun berapa, tidak ada satupun manusia yang hafal Al-Quran, walaupun satu ayat. Hatta bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah, gak ada. Gak ada satupun manusia di muka bumi ini yang hafal, yang tahu lafaz bismillah atau Allah. Ya, kenapa? Allah angkat minas sudur wa minas sutur, termasuk tulisan tidak ada. Akan tiba satu masa, entah tahun berapa, mushaf-mushaf Al-Quran yang sekarang entah berapa juta di muka bumi jumlahnya, nanti hilang. Hilang apanya? Hilang tulisannya, bayad, putih, kosong, tidak ada lagi minas sudur wa minas sutur. Maka tidak benar riwayat hadis yang mengatakan bahwa akan datang satu masa di mana Al-Quran tinggal tulisannya saja. Ini salah. Bahkan tulisan juga tidak ada. Tulisan di Al-Quran tidak ada, hilang. Allah angkat. Dan itu cuma dalam satu malam. Bukan tahun 3000 Al-Quran tinggal 10 juz, tahun 3500 tinggal 5 juz, tahun 4000 tinggal setengah juz. Bukan. Jadi kemarin sore masih banyak tulisan-tulisan mushaf Al-Quran berjuta-juta itu masih banyak. Malam itu paginya sudah tidak ada lagi. Diangkat minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran itu muncul dan nanti akan kembali lagi kepada Allah. Jadi tidak ada Al-Quran lagi di muka bumi walaupun tulisan, apalagi hafalan. Dan ini semakna dengan sabda Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah Allah. Tidak mungkin kiamat itu terjadi ketika di muka bumi masih ada yang mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Jadi kiamat itu terjadi ketika di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Lafaz Allah sudah tidak ada lagi. Boro-boro bismillah, astagfirullah, inna lillah, Allahu akbar. Lafaz Allah saja sudah tidak ada. Inilah syirrun nas, seburuk-buruk manusia. Ada dua memang seburuk-buruk manusia. Yang pertama, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba itu seburuk-buruk manusia. Yang kedua, orang yang menjadikan kubur-kubur menjadi tempat ibadah masjid. Ini disebutkan syirrun nas, seburuk-buruk manusia. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Apakah para pemimpin negeri muslim akan berdosa jika tidak menolong Palestine, Rohingya dan lain-lain? Mungkin. Karena kan sesama muslim diperintahkan untuk saling menolong. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin tentu mampu. Atau mungkin berlebih dan berkurang. Ada negeri di Afrika yang sedang kewalahan mengurus rakyatnya yang kelaparan, yang tertindas. Tentu presidennya tidak mampu untuk menolong kaum muslimin yang sedang tertindas di Rohingya, di Palestina. Tapi bagi yang mampu, Allah akan bertanya. Dan pertanyaan itu tidak ditujukan kepada kita, tapi ditujukan kepada para pemimpin, siapapun yang mampu. Maka mestinya kaum muslimin tidak tersekat-sekat oleh negara dalam hal ukhuwah, dalam hal saling mencintai, saling menolong. Mestinya tidak tersekat-sekat. Tentu bagi yang mampu. Bagaimana, siapa yang harus kita dahulukan untuk ditolong? Tentu yang terdekat. Tentu. Maka seandainya kita sibuk menolong tetangga kita yang kelaparan dan kita tidak membantu apa-apa terhadap saudara kita yang berada di jauh-jauh, ya enggak masalah. Pertanyaan tadi kan tentang pemimpin. Kalau kita menjual barang milik pribadi seperti motor, rumah dan lain-lain secara tunai, tetapi pembelinya mau membeli dengan cara kredit melalui bank, tetapi kita selaku penjual tetap menerima secara tunai, apakah kita sebagai penjual terkena dosa? Ikut membantu apa tidak? Bahwa dia mengambil, meminjam uang dari bank, ada ribanya apa tidak? Pasti. Pasti. Mau bank merek apapun, ketika pinjam 50 juta, tidak mungkin mengembalikannya juga 50 juta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya bedanya, kalau bank konvensional, jujur, bunganya 5%, nanti kembalinya 55 juta, 56 juta. Nah, kalau bank-bank yang berlabel syariah, tidak terus terang. Tidak terus terang. Tapi diputar-putar. Diputar-putar yang pada akhirnya, uang 50 juta yang distorkan, yang diberikan oleh pihak bank, nanti akan menjadi 55 juta, 60 juta. Pada akhirnya begitu, tapi diputar-putar. Nanti motor ini kami beli dulu, setelah kami beli nanti kami jual ke bapak. Bapak belinya bukan 50, tapi 58 juta dicicil. Kira-kira begitu. Yang pada intinya 50 jadi 58, 50 jadi 59. Yang 8 juta itulah riba. Diputar-putar kayak apa riba, mau dikasih nama apa? Bagi hasil, sewa tempat, apalah macam-macam. Seperti gade syariah ya kan? Kalau gade yang bukan syariah ya terserah. Nanti pinjam 10 juta, kembali 12 juta. Bunganya 2 juta selama 1 tahun misalnya. Kalau yang berlabel syariah tidak. Enggak ada bunga, enggak ada riba. Yang ada apa? Sewa tempat. Kan emas bapak ada di kami. Kan butuh tempat. Sewa tempat. Jadi jatuhnya 10 juta jadi 12 juta. Sama. Gitu. Cari hilah. Nah, kalau dia ikut membantu, apa tanda tangan, apa datang ke bank, atau mengiyakan, iya betul, ini rumah saya, di hadapan pegawai bank, ya jelas haram. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ini kan dosa. Ada kursus bahasa Arab, pengajarnya zahirnya akidahnya tidak selamat. Bagaimana? Jangan. Jangan, ya. Lebih baik tidak tahu bahasa Arab daripada belajar bahasa Arab tapi mengorbankan akidah. Jangan dikira lewat bahasa Arab mereka tidak bisa mendakwahkan ajaran sesatnya. Apa Hizbiyin, apa Harokiyin, apa Rafidhah, mudah. Lewat bahasa Arab itu mudah. Awalnya kan bikin anta antuma antum anti antuma antuna dan seterusnya. Lama-lama contoh kalimat, lama-lama bikin makalah. Suka-suka dia kan, tolong nanti terjemahkan ini ya. Mau gak mau kan diterangkan. Ini bahaya, jangan. Bagaimana tentang At-Taubah ayat 35 yang mengatakan tentang semua barang akan dihisab, semua nikmat. Ya, mobil kita kan nikmat, motor kita itu nikmat, rumah kita, jabatan kita, pangkat kita, semuanya nikmat, akan ditanya. dan tanya itu bagian dari hisab. Nah, hanya hisab ini ada dua. Ada yang munaqasah, kamu begini, nanti begini, begini, begini. Nah, ada yang al-aurat, ditampakkan saja. Nih, dulu engkau melakukan perbuatan ini, melakukan ini, iya. Engkau ingat, engkau akui, ada uzur. Malaikat pencatatku ada yang salah. Nah, ditampakkan, habis itu selesai. Walaupun dia ketakutan luar biasa melihat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, tapi Allah hanya tampakkan saja, dan yang lain tidak melihat. Hanya Allah dengan dia yang melihat. Ah, yang berat munaqasah. Engkau dapatkan dari mana? Buat apa? Begini, begini. Ini luar biasa. Bagaimana jika kita bertaubat? Apakah masih dihisab? Tergantung apakah taubat kita diterima atau tidak. Kan kita bertaubat bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Namanya juga mohon ampun. Mohon, namanya juga mohon. Bukan nyuruh, bukan memerintah, ya kan? Mohon. Namanya mohon bisa dikabulkan, bisa tidak. Kalau dikabulkan, tobat kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, maka kita seperti orang yang belum pernah berbuat dosa. Ada seorang pelacur berzina ratusan kali, lalu dia mohon ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni, maka dia sama dengan wanita yang belum pernah berzina. Ini luar biasa ampunan Allah. Ketika tulisan Al-Quran telah hilang dan tidak ada satupun orang yang hafal Al-Quran, apakah mereka tetap melakukan sholat? Ya enggak, boro-boro sholat. Boro-boro sholat. Ya, nyebut Allah saja sudah. Enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada zakat, enggak ada haji. Yang paling sederhana, lafaz Allah sudah tidak ada yang mengucapkannya. Boro-boro sholat, azan, qomat, enggak ada lagi. Udah manusia seperti keledai, manusia seperti khimar, seburuk-buruk manusia. Enggak ada yang sholat, enggak ada yang beriman. Kafir semua, musyrik semua, kufur semua. Dan tinggal tunggu saatnya kiamat tiba. Dan mereka seburuk-buruk makhluk. Apa hukuman bagi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Terserah penguasa. Terserah penguasa, ada yang dibunuh mati. Seperti Harun Ar-Rasyid kan? Pernah membunuh orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena hukuman secara Al-Quran dan Sunnah kan tidak ada. Sama dengan orang yang mengatakan babi itu halal, orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Ah, terserah penguasa. Beda dengan orang yang mencuri. Bukan terserah penguasa, tapi terserah Allah dan Rasulnya, yaitu tangannya di potong. Kalau zina dicambuk atau dirajam, kalau dia sudah pernah menikah, dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun hukuman di hadapan Allah, hukumnya ya kufur. Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, kufur. Apakah orangnya otomatis kafir? Tidak. Kita serahkan kepada Allah. Al-Quran diangkat, apakah Injil, Taurat, Zabur diangkat juga? Ya kalau Injil, Taurat sekarang juga sudah, ya kan? Sudah enggak ada yang asli kan? Mana ada Injil, Taurat dari awal sampai akhir asli semua? Kan campur aduk, berarti kan sudah diangkat. Sudah enggak ada lagi kan? Yang tinggal kan, yang tinggal asli hanya Al-Quran. Gitu. Nah, Al-Quran nanti akan diangkat. Adapun Taurat dan Injil diangkat sebagian besarnya, masih tersisa sedikit, tercampur dengan ucapan para pendeta dan pastor. Dikatakan bahwa Nabi mandi tidak wudu lagi. Apakah ini dua amal dengan satu niat? Tidak ya. Tidak ya. Dua-duanya diniatkan. Ya. Dua-duanya diniatkan. Karena ketika tidak niat wudu, ya harus wudu lagi. Misalnya antum mandi, niatnya mandi saja, basah semua. Tapi enggak niat untuk wudu, ya tentu harus wudu. Ah, beda ketika antum niat mandi sekaligus niat wudu. Ya. Maka tidak perlu wudu lagi. Mana yang lebih dulu Allah ciptakan, kalam atau ars? Berselisih. Secara dohir Allah mengatakan kalam, Rasul mengatakan kalam. Kalam adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Tapi ada ucapan bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan kalam, di mana Allah? Allah bersemayam di atas ars. Berarti ars yang paling pertama. Tapi sekali lagi ini masih ada khilaf. Adapun kalam itu makhluk, ars itu makhluk, tidak ada khilaf sama sekali. Bagaimana jika terlanjur masuk perguruan Islam yang akidahnya sesat? Ya tentu kita tidak mau kan lulus dari sebuah perguruan yang akidahnya sesat. Ya, alhamdulillah saya telah lulus dari perguruan tinggi yang akidahnya sesat. Masa begitu? Ya, mendingan enggak lulus. Buat apa ijazah, titel, mengorbankan akidah? Ya, keluar, pindah. Kalau yang dipelajari akidah. Tetapi kalau yang dipelajari umum, ya enggak masalah ya. Antum kuliah di universitas yang mengajarkan akidah sesat, tapi antum bukan di akidahnya. Antum di jurusan komputer misalnya, atau mesin misalnya, ya enggak masalah. Ya. Kalau di jurusan akidahnya tentu bermasalah. Saya pernah mendengar tokoh Asy'ariyah Indonesia mengatakan semua ulama pasti melewati Abu Hasan Al-Asy'ari, Maturidi, dan Sufi. Apakah benar? Batil. Batil sebatil-batilnya. Berapa banyak ulama yang tidak mengambil ilmu dari Abu Hasan Al-Maturidi, Sufi, ini batil. Ini syubhat. Ini ucapan yang lemah sekali, sangat lemah sekali, ya. Dan ribuan ulama tidak mengambil ilmu dari nama-nama yang disebutkan di sini, apalagi yang sebelum beli, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, nggak kenal dengan Abu Hasan, Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, bagaimana mesti melewati mereka? Tidak. Mesti melewati sahabat? Iya. Adakah kita tahu ilmu Allah dan Rasulnya tapi tidak melewati sahabat? Tidak mungkin. Tapi tabiin satu persatu? Mungkin. Mungkin. Apalagi setelahnya, apalagi setelahnya. Kan ilmu ini luas kan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.